بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله بإذن الله تعالى pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bermajelis ilmu sebagaimana biasanya kajian kita yang rutin pada setiap pekan, tetapi qadarullah wa masya'a fa'al beberapa pekan terhenti atau tertunda disebabkan karena sesuatu dan lain hal. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang tertunda atau tertinggal dari kebiasaan kita di dalam bermajelis ilmu mendapatkan pahala sebagaimana biasanya. Pahala-pahala dari majelis-majelis ilmu yang kita lakukan disebabkan karena adanya uzur yang syar'i. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang masih menjadi pembahasan kita, yaitu bab turukul khair kathir, bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak dan itu merupakan keutamaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga membentangkan berbagai jalan-jalan kebaikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau karena dia bersafar, na'am, lalu dia tinggalkan kebiasaan amalan yang dia lakukan, tentunya karena udzur sakit atau udzur safar yang syar'i, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya amalan pahala kepada hamba tersebut sebagaimana amalan pahala yang dia amalkan ketika dia sedang mukim atau ketika dia dalam keadaan sehat wal afiyah. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amalan-amalan kebaikan kita. Nah, yang kita tinggalkan karena uzur yang syar'i, semoga Allah mencatatnya sebagai amalan ketika kita sedang mengamalkannya. Naam, di saat tidak adanya uzur. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang berikutnya dalam bab yang telah kita sebutkan dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, terlebih dahulu sebagai mukaddimah, naam, dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting yang sepatutnya dan seharusnya untuk kita terus-menerus saling mengingatkan dalam seluruh aktivitas dan amalan-amalan kita, yaitu perkara al-ikhlas dan an-niyah. Nah, untuk senantiasa kita menjaga niat-niat kita semua dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas di dalam seluruh amalan-amalannya. Nah, baik dalam ucapan kita atau perbuatan kita atau apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Nah, hendaklah semuanya kita tujukan semata-mata mengharapkan pahala dan perjumpaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin azzakumullah, perkara ikhlas dan niat ini adalah perkara yang sangat penting, yang senantiasa diwasiatkan dan dinasihatkan oleh para imam-imam kita, imam a'immatul huda ahlus sunnati wal jamaah. Senantiasa mereka mudzakarah, mengoreksi dan senantiasa saling mengingatkan akan perkara niat wal ikhlas tersebut. Nah, bahkan sebagian para ulama kita seperti Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menyatakan bahwa kalau seandainya aku hendak menulis kitab, maka laja'altu baban khassan fi hadis innamal a'malu binniyat. Naam, saya akan menjadikan setiap bab dari karya tulisku tersebut, yaitu mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, yakni ikhlas, mengikhlaskan niat. Naam, demikian para imam-imam kita. Naam, ini menunjukkan karena seluruh amalan-amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dilandasi dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dan perjumpaan kepada Allah Subhanahu semata. Naam, demikian pula para imam-imam kita, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, demikian adanya para imam-imam kita menerapkannya. Nah, seperti apa yang sering saya sebutkan secara berulang-ulang, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala misalnya, dalam kitab sahihnya, sahih Al-Imam Al-Bukhari, mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain. Demikian pula Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah dan juga dalam kitabnya Masabihus Sunnah, beliau mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis As-Sahihain, hadis-hadis Bukhari dan Muslim, nah, yang beliau namakan dengan kitab Umdatul Ahkam, juga beliau mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Salihin ini, beliau juga mengawali dengan hadis tersebut, dan dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang beliau namakan Arba'in An-Nawawiyah, juga mengawali dengan hadis tersebut. Dan para imam-imam yang lainnya, yang semua itu ikhwani fiddin wa akhwati fillah, menunjukkan, nah, tidak begitu saja mereka meletakkan hadis tersebut pada awal kitabnya, akan tetapi disebabkan karena mengandung makna yang sangat kuat dan sangat mendalam, yaitu sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, naam, bahwa seluruh amalan akan menjadi sia-sia dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya ketika tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dan perjumpaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, oleh karena itu ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita semua untuk mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak ikhlas di dalam amalannya akan mendapatkan siksaan yang dahsyat. Naam, akan diancam dengan neraka jahannam waliyadu billah, dan amalannya akan menjadi debu yang berterbangan. Betapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya di dalam salah satu firmannya, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan dalam seluruh amalannya pahala akhirat, maka kami akan tambahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang amalannya bukan karena akhirat, tapi karena untuk mendapatkan dunia. Nah, kita perhatikan ikhwani fiddin a'azzakumullah, wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan pahala dunia, kata Allah, nu'tihi minha, kami akan berikan pahala dunia tersebut yang dia inginkan. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, untuk pahala akhirat tidak ada bagiannya sedikit pun. Nah, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, wa man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan pahala dunia, kami segerakan, kami berikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami kehendaki. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di sini menunjukkan orang-orang yang tidak ikhlas tapi semata-mata menginginkan pahala dunia, bagian keuntungan dunia, maka boleh jadi Allah berikan, boleh jadi Allah tidak berikan. Karena Allah katakan, nu'tihi minha liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya, ada dari kalangan mereka orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk diberikan dunia sekalipun. Padahal dia sudah meniatkan dunia, tapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ini namanya rugi kedua-duanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalaupun dia mendapatkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kami akan, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kami akan berikan kepada dia neraka jahannam yang dia akan cemplung di dalamnya dalam keadaan terhina waliyadu billah. Nah, ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang tidak berupaya untuk mengikhlaskan amalan-amalannya dalam kehidupan dunia ini, tetapi semata-mata selalu keinginan mendapatkan pahala dunia semata. Naam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan ayatun kathira, ayat yang sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada hamba-hambanya yang tidak ikhlas dalam amalan-amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang menghadapi amalan-amalan hamba di hari akhirat kelak, dan kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan karena tidak adanya ikhlas. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Maka sebagai taqribul faham, dalam rangka mendekatkan pemahaman kita dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan permasalahan ikhlas ini, maka ingin saya menyebutkan beberapa contoh agar bisa mendekatkan pemahaman kita tentang makna ikhlas dan sekaligus sebagai bentuk introspeksi, muhasabah seluruh amalan-amalan kita selama kita beramal dalam kehidupan dunia ini sampai detik ini dan sampai yaumul kiamah, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagian kaum muslimin atau bahkan sebagian orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnah, terkadang lisan maqal kita menyatakan ikhlas, tetapi kita terluputkan. Naam, disebabkan karena godaan syaitan atau tipu daya syaitan. Ternyata kita bukan termasuk orang-orang yang ikhlas dalam sebuah atau suatu amalan yang kita lakukan tersebut. Sebagai contoh dekat, misalnya, nah, misalnya, na'udzubillah, seseorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agamanya, dia hidup di lingkungan ahlus sunnah, di lembaga ahlus sunnah, dia mengajarkan ilmu di situ sebagai mudarris atau mudarrisah. Naam. Lalu ternyata dia tidak menyadari kalau dalam mengajarkan ilmu tersebut atau dia terlibat di dalam belajar mengajar dalam lembaga ahlus sunnah tersebut, tidak sadar dia kalau itu karena memang kebetulan. Di situ dia berada pada posisi yang baik atau menguntungkan untuk dunianya. Dia luput bahwa kalau seandainya Allah memberi keuntungan dunia yang lebih baik posisinya, sekalipun itu di lembaga hizbiyah misalnya, maka niscaya dia akan belajar dan mengajar di situ. Sekalipun itu lembaga hizbiyah, bukan ahlus sunnah atau lembaga bid'iyah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala belum menampakkan pada dia. Hanya kebetulan saat ini dia sedang berada pada posisi bersama dengan ahlus sunnah, sehingga alhamdulillah dia ikut beramal dengan amalan ahlus sunnah. Tapi pada saat ketika Allah memberi ujian tersebut, nampak ternyata dia ini orang yang memang selalu hanya mencari keuntungan dunia, posisi dunia dia mana yang lebih baik, di situ dia berada. Waliyadu billah. Nah, ini salah satu contoh untuk mendekatkan pemahaman kita dan sebagai introspeksi. Naam, agar kita semua selalu muhasabah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hamba yang seperti ini wallahi muhana, terhina. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan pada saat-saat saatnya, pada waktunya. Naam, karena niat yang buruk yang jelek pada hati hamba tersebut. Naam. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain seperti apa yang sering kita sebutkan? Seseorang yang mengajarkan ilmu kurang semangat atau kurang lapang dadanya ketika yang hadir itu tidak banyak. Yang hadir itu sedikit jumlahnya. Naam. Tapi dia ingin kalau yang hadir itu banyak. Naam. Dan yang hadir itu selalu memuji dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau dia senang kalau dipanggil dengan gelar-gelar alim, ustaz. Dan dia tersinggung kalau seandainya dipanggil dengan gelar-gelar tersebut. Nah, maka yang demikian itu bahkan awal yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. sebagaimana dalam hadis yang sering kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun awwalu man tusa'aru bihimun nar, tsalatsatun." Awal yang pertama kali dijilat dengan api neraka, tiga golongan. Naam, di antaranya adalah seorang yang mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu tersebut. Naam. Lalu dia ingin dikatakan sebagai seorang alim atau ingin dikatakan sebagai seorang muta'allim. Maka ini salah satu golongan yang pertama masuk dalam api neraka. Yang kedua adalah seseorang yang berjihad supaya ingin dikatakan sebagai pemberani. Maka ini golongan kedua juga termasuk golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Dan seseorang yang bersedekah agar ingin dikatakan sebagai dermawan. Naam. Pada golongan pertama tadi termasuk di dalamnya adalah orang yang membaca Al-Quran ingin dikatakan sebagai qari. Maka semua itu adalah golongan yang pertama dijilat dengan api neraka wal'iyadu billah. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam juga hadis Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an, ayyu dhalika fi sabilillah?" Seseorang yang berperang, berjihad, dikatakan, mau dikatakan sebagai pemberani, mau dikatakan yang berjihad hamiyatan, karena fanatisme, kesukuan atau kebangsaan. Naam, fanatisme suku atau kebangsaan, atau yang berjihad dengan ria, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, maka siapakah yang termasuk di dalam fisabilillah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan satu jawaban, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah, ikhlas mengharapkan pahala akhirat, perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk dunia sedikit pun dengan berbagai jenis-jenisnya, maka itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua apa yang ditanyakan tadi keluar dari ikhlas. Bukan jihad fi sabilillah, bukan jihad karena agama Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Naam. Demikian ikhwani fiddin wa akhawati fillah, pentingnya ikhlas dalam seluruh amalan-amalan kita dan bahayanya lawan daripada ikhlas. Naam, baik itu syirik akbar ataupun syirkun asghar dari riya, ujub atau sum'ah, atau menginginkan tujuan-tujuan dunia. Naam. Oleh karena itu jangan kita membiarkan diri ini, nasallallahu salama wal afiyah, dengan tabiat yang berbeda-beda pada diri kita masing-masing. Ada orang-orang yang Allah tabiatkan dengan selalu cinta dunia dan selalu ada tujuan dunia dalam benaknya. Ini ada tabiat yang seperti ini. Hendaklah dia berusaha. Naam, berjihad dengan bersungguh-sungguh dengan seluruh upaya dan juhudnya. Jangan dia biarkan dirinya dengan tabiat tersebut sehingga dia naudzubillah dia akan menjadi binasa dan celaka. Naam. Karena tabiat ini sedang berada pada bibir jurang. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabiatnya tersebut. Dia harus berusaha memilih teman yang baik. Dia harus berusaha memilih lingkungan yang tepat. Jangan dia berpangku tangan dan membiarkan dirinya. Naam, hingga kemudian dia akan binasa wal iyadu billah. Adapun tabiat-tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hamba-hambanya yang cenderung kepada fitrah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia menghiasi tabiat tersebut dengan ilmu syar'i, sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena memang tabiatnya demikian, sehingga tabiatnya cenderung sesuai dengan fitrah, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak beramal, dia tidak membangun amalan-amalan itu di atas ilmu syar'iyah. Naam. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah golongan yang kedua ini berusaha menghiasi tabiat tersebut dengan ilmu syar'i. Naam. Adapun tabiat yang kadang seimbang, kecenderungan terhadap dunia dan kecenderungan terhadap akhirah, ini pun membutuhkan juhud. Naam. Untuk bersungguh-sungguh agar senantiasa dia terbimbing di atas ikhlas dan selalu muhasabah, mengintrospeksi niat-niatnya dalam seluruh amalan. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Apalagi di dalam kehidupan yang berjamaah. Naam. Yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, yang Allah Subhanahu wa taala menuntut kita semua untuk ta'awun alal birri wat taqwa dan meninggalkan ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah, dan meninggalkan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Naam. Di sana tentunya banyak ujian yang tidak jarang mengguncang niat-niat kita. Naam, mengancam niat-niat kita di dalam ta'awun kita tersebut alal birri wat taqwa. Naam, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita saling mengingatkan terus-menerus untuk terus menjaga keikhlasan niat kita di dalam amalan jamaah tersebut. Naam, di dalam ta'awun alal birri wat taqwa tersebut. Jangan sampai kemudian kita berputus asa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi ujian dalam amalan-amalan tersebut, dalam ta'awun tersebut. Sebagian tidak mampu bersabar. Naam, kadang-kadang kecewa dengan amalan seorang ikhwan atau beberapa ikhwan, tersinggung, kecewa, lalu meninggalkan amalan jamaah tersebut dan memilih untuk menyendiri, memilih untuk mengurung diri. Naam, maka ini berbahaya. Dan ini na'udzubillah ibaratnya seperti seekor kambing yang menyempal dari jamaahnya, yang sedikit demi sedikit akan diterkam oleh serigala yang sedang mengintai mangsanya. Dan ini kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita banyak. Dari apa yang terjadi di tengah-tengah salafiyin, salafiyat, ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini keliru ikhwani fiddin azzakumullah. Jangan kita korbankan agama ini karena ketersinggungan atau karena kekecewaan. Isbir, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan bagi orang-orang yang bersabar. Tetapi orang-orang yang tidak bersabar justru semakin jauh, dan Allah semakin sempitkan dadanya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada prinsip, pada sikap yang demikian itu, yang memilih untuk menjauh dan menyendiri, mengurung diri. Yang seperti ini sekali lagi, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya, karena memang dia sedang menyelisihi mukhalafah syari'atul syari'atillah. Dia sedang menyelisihi syariat Allah. Dia sedang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jangan salah kaprah, jangan salah faham. Terkadang sebagian mereka salah faham dengan sikap para sahabah, yang sebagian sahabah memilih untuk itizal, menyendiri di dalam menghadapi fitnah-fitnah, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebagian individu-individu sahabat memilih untuk itizal, menyendiri, dan memilih tempat yang jauh di balik gunung karena tidak ingin terlibat dalam fitnah yang terjadi di kalangan sahabat. Sebagian mereka salah memahami dari sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim jami'an. Pertama, para sahabat-sahabat tersebut adalah alim ulama. Mereka memiliki ilmu yang kuat. Mereka memiliki kekuatan iman yang kokoh. Adapun antum, adapun anda, apakah memiliki ilmu yang kokoh? Apakah memiliki pemahaman dan kaidah yang kuat? Ataukah sebaliknya? Yang kedua, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabah adalah perselisihan ijtihadiyah. Tidak ada dari sahabat mengkafirkan sahabat yang lain atau mengahlil bid'akan sahabat yang lain, sehingga perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat adalah ijtihadiyah. Apakah anda memastikan dan memahami dengan pemahaman yang benar bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan saudara-saudara antum itu, yang antum anggap sesama ahlus sunnah, apakah perselisihan itu adalah ijtihadiyah sebagaimana yang terjadi di kalangan sahabah, ataukah anda salah faham? Barakallahu fikum. Maka ini perlu untuk difahami dengan pemahaman yang benar perlu untuk merujuk kepada para ulama atau minimal kepada para asatidah yang memiliki hubungan dengan para ulama yang sering dan terulang-ulang di lisan saya. Nah, justru sikap mengurung diri yang seperti itu sangatlah berbahaya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan. Naam. Siapa yang akan membimbing Anda? Siapa yang akan mengarahkan antum kepada jalan yang hak? Naam. Atau bahkan tidak jarang kita dapati yang awalnya prinsipnya demikian lalu menyendiri, ternyata setelah itu jatuh, futur, meninggalkan keutamaan-keutamaan amal, meninggalkan majelis-majelis ilmu, bahkan berbaur dengan awam, bahkan berbaur dengan hizbiyun. Tidak sedikit kita dapatkan demikian. Nah, maka sebagai nasihat untuk saya dan antum sekalian, jangan cepat tersinggung, jangan cepat kecewa. Jadilah hamba-hamba Allah yang sabar dan ikhlas dalam seluruh amalan-amalannya, dalam seluruh amalan-amalan jama'iyah, amalan ta'awun kita. Naam. Karena semua kita tidak luput dari kekurangan, maka kita saling menutupi satu dengan yang lainnya. Naam. Adapun dengan kekecewaan, ketersinggungan, lalu kemudian menyendiri, meninggalkan keutamaan-keutamaan amal, naam, maka tidaklah merugikan melainkan dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela siapa-siapa melainkan dia mencela dirinya sendiri. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terkadang pula dengan sikap seperti itu, sebagian ikhwan, naam, terkadang diam atau memiliki penilaian-penilaian. Naam, karena dia sudah jarang muncul, tidak pernah kelihatan. Akhirnya sebagian ikhwan memiliki sikap-sikap yang berbeda sebagaimana biasanya. Maka sikap-sikap yang demikian itu pula kadang dia mengambil sebuah ijtihad. Naam, masuk dalam hatinya dan mempengaruhi dirinya. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela melainkan dirinya sendiri. Sabar. Dengan sikap ikhwan yang berubah tersebut, isbir anta. Antum dituntut untuk bersabar dan ikhlas. Karena itu konsekuensi dari amalan antum sendiri. Naam. Adapun dari ikhwan, juga kita tidak membela apa yang salah dan keliru. Hendaklah dibenarkan, diluruskan. Dan selalu sesuai dengan ilmu yang syar'i. Naam. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah wa barakallahu fikum. Demikian. Naam. Beberapa poin yang saya anggap penting terkait dengan permasalahan ikhlas ini untuk saya sampaikan kepada antum sekalian sebagai nasihatan li walakum, dan sebagai penutup di dalam mukaddimah ini kait dengan ikhlas, saya ingin menyebutkan hadis. Dan ini berulang-ulang saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua antum sudah pernah mendengarkan dan memahami dengan baik hadis tersebut yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sahih al-Imam Al-Bukhari. Naam, tentang seseorang yang mewujudkan makna ikhlas pada dirinya. Naam, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Tuba li 'abdin akhadha bi'anani farsihi fi sabilillah. Surga bagi seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah yaitu seorang yang beramal dengan amalan ibadah jihad fisabilillah, yang tentunya masuk dalam seluruh amalan yang lainnya. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, surga baginya. Mengapa? Karena dia ikhlas dalam ibadah tersebut. Bagaimana bentuk keikhlasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau. Naam. Kata beliau tentang hamba ini, asy'atha ra'suhu mughbarratan qadamahu. Dalam jihadnya itu rambutnya dipenuhi dengan debu. Kedua telapak kakinya juga demikian. Pakaiannya kusut, kasat. Naam. Tidak peduli dia. Dia sedang beribadah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan untuk tujuan dunia, tapi tujuan untuk menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian semakin terwujudkan ikhlas, keikhlasan hamba tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in istadzana lam yu'dzan wa in istashfa'a lam yushaffa'. Kadang-kadang dia ada kebutuhan yang darurat, dia datang minta izin kepada pimpinan jihad atau kepada pimpinannya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan dan sangat perhatian dalam amalan jamaah, adanya seorang yang memimpin dan adanya orang-orang yang dipimpin. Nah, dalam jihad, dalam safar, Rasulullah SAW memerintahkan, dan perintah yang menunjukkan wajib. Apabila bersafar 3 orang di antara kalian atau 2 orang, fa'ammiru ahadakum, hendaklah mengangkat 1 pimpinan dari di antara kalian. Nah, ini dalam safar. Sekali lagi, dalam hadis ini mengandung makna penekanan bahwa dalam Islam, dalam amalan jama'iyah menuntut adanya pemimpin. Naam. Baik secara formal, kenegaraan, wilayah, dan ini ma'ruf, ataupun dalam lembaga-lembaga yang tidak formal tapi di situ berjamaah, hendaklah menunjuk ada orang-orang yang mengarahkan dan membimbing. Karena tanpa itu maka akan terjadi kekacauan. Demikian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin membuktikan di sini tentang keikhlasan hamba tersebut dalam amalannya. Nah, datang dia berjihad. Nah, sudah mencurahkan juhudnya. Ketika ada uzur yang syar'i menurut perhitungan dia yang harus dia lakukan, kebutuhannya yang darurat, datang minta izin, tidak diizinkan. Apakah dia kecewa? Apakah dia kemudian tersinggung lalu meninggalkan jihad fisabilillah? La. Tidak. Tetap dia sabar dan menjaga keikhlasannya dan melanjutkan ibadah jihad tersebut karena Allah. Wa in istashfa'a lam yushaffa'. Bahkan kadang dia datang meminta syafaat. Mungkin dia mengalami kesulitan atau ada hal yang dia dirugikan, misalnya didolimi oleh orang lain mungkin. Dia datang untuk mengadu kepada pimpinan. Naam, untuk minta syafaat. Lam yushafa, tidak diberi syafaat. Dia pun bersabar. Coba, ini contoh yang ditunjukkan kepada kita semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang mewujudkan keikhlasan yang benar. Naam. Maka ini salah satu hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pelajaran dan menjadi bimbingan bagi kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita. Naam, baik amalan yang bersifat pribadi ataupun amalan yang bersifat jamaah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, hendaklah selalu kita menjaga keikhlasan tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam, ini sebagai mukaddimah dan insyaallah taala kita akan lanjutkan Riyadhus Shalihin pada minggu yang berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.